Mitra Bisnis, memperingati hari kemerdekaan, pemerintah kembali mengobral remisi. Kali ini bahkan remisi istimewa dasawarsa dalam rangka memperingati tahun kemerdekaan yang ke-70. Semua napi tanpa terkecuali mendapatkannya. Pemberian remisi ini terus menjadi perdebatan. Apakah sebenarnya perlu diberikan? Mengingat menyia-nyiakan upaya polisi, jaksa, dan hakim yang telah bekerja keras menyidik, menyidangkan, dan menjatuhkan hukuman. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum sekaligus Ketua Harian Masyarakat Pengamat Peradilan Indonesia, Coki Ramadan. Mas Coki, apa nih mas komentar Anda soal ini? Prinsipnya mbak ya, secara garis besar saya tetap setuju bahwa remisi itu hak. Jadi setiap warga negara gitu yang dipidana itu berhak mendapatkan remisi. Nah permasalahannya sekarang adalah siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan haknya. Kan tidak semua narapidana bisa diberikan remisi. Sebenarnya pemerintah bisa membuat pengaturan yang lebih ketat dalam pemberian remisi. Itu kan sudah dikeluarkan ya di zamannya Amir dan Pak Denny Indrayana. Tetapi aturan tersebut ternyata tidak dijalankan pada pemerintahan sekarang. Beberapa remisi itu diberikan kepada narapidana-narapidana yang melakukan tindak pidana besar. Katakanlah seperti korupsi gitu. Nah seharusnya remisi ini kan diberikan secara selektif dan secara hati-hati. Benar-benar kepada orang-orang yang berbuat baik misalnya ketika di lapas. Orang-orang yang tidak mengulangi kesalahan. Orang-orang yang tindak pidananya sebenarnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu membahayakan negara Indonesia. Kan? Tapi tindak pidana seperti korupsi dan segala macamnya itu tetap diberikan. Nah, saya sangat menyayangkan alasan remisi karena hari kemerdekaan kemudian diberikan pukul rata kepada seluruh narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Lalu kenapa ya mas kok kita masih memukul rata pemberi dan remisi ini? Iya, politik hukum pemerintah gitu ya selalu berganti dari rezim yang satu ke rezim yang lain. Dan terkadang atas karena perbedaan rezim, kebijakan-kebijakan yang sudah baik itu tidak dilanjutkan. Dan ini kan sayang sekali, membuat upaya katakanlah pemberantasan dan pencegahan korupsi atau penindakan terhadap extraordinary crime secara keseluruhan tidak berjalan secara sustainable atau berkelanjutan dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini. Lalu apa harapan Anda, Mas Coki? Iya, saya mengharapkan pemerintah untuk bisa gitu ya merevisi kepresnya dengan tidak memberikan remisi itu kepada narapidana extraordinary crime. Dan ini kan remisi-remisi seperti ini bisa terjadi kapan saja selama dalam satu tahun. Misalnya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, kemudian 17-an dan segala macam. Nah ini yang perlu terus-menerus dikontrol dan perlu kita awasi. Jangan sampai pada hari-hari besar seperti itu remisi diberikan kepada narapidana extraordinary crime. Himbauan Anda untuk pemerintah? Ya, seharusnya kepresnya itu tidak dikeluarkan ya. Menkumham bisa merekomendasikan kepada presiden gitu. Atau bahkan presiden bisa langsung mengganti melihat banyaknya kritik dari masyarakat sipil yang menentang pemberian remisi tersebut. Perlukah pengecualian, Mas Coki? Ya, menurut saya ada beberapa ya. Misalnya kasus pencurian. Yang bisa jadi pencuriannya karena kebutuhan hidupnya gitu. Atau misalnya pengendara mobil gitu yang tidak sengaja menabrak kemudian membuat orang itu meninggal gitu. Nah, sebenarnya tindak pidana banyak ya, pembunuhan, pencurian, ada penganiayaan dan segala macam. Dan memang perlu diseleksi tuh mana-mana saja yang bisa diberikan remisi, mana-mana saja yang bisa tidak. Dan apa dasar pemberian remisi tersebut? Misalnya saya memberikan remisi kepada A tapi tidak memberikan remisi kepada B. Apa alasan saya memberikan remisi kepada A? Apa yang sudah A lakukan ketika menjalani hukumannya atau pidananya? Ya, paling tidak itu dulu yang agak dibatasi. Untuk kasus narkotika gimana, Mas? Narkotik untuk bandar ya, Mbak ya. Untuk pemakai sebenarnya di undang-undang itu kan udah punya dua opsi pidana ya. Ada rehabilitasi juga. Betul. Di sana. Jadi rehabilitasi sebagai bentuk hukuman bagi pengguna. Dan itu tidak pernah dipakai oleh aparat penegak hukum. Jadi orang yang punya narkotik itu digebiah-uyah sebagai pengedar. Tidak diases dulu apakah dia pengguna atau tidak. Apakah dia perlu direhabilitasi atau tidak. Sehingga dalam merekomendasikan putusannya, dalam menuntut gitu, tidak ada tuntutan untuk menempatkan seseorang ke dalam rehabilitasi. Akhirnya hakim juga tidak memutus untuk memberikan rehabilitasi kepada seseorang karena tidak dituntut oleh jaksa. Demikian pengamat hukum sekaligus Ketua Harian Masyarakat Pengamat Peradilan Indonesia, Coki Ramadan. Saya Mandariska.